sendiri tanpa pikirkan perasaanku. Kau acuh, kau angkuh, merasa nomor satu. Kau pikir bisa dapatkan segalanya. Kau mendekat, kau menjauh, kau kembali saat kau butuh. Ku bersumpah, kau kan rasakan rasanya aku. Kini sudah saatnya kau merasakan yang kau lakukan kepadaku. Kini berbalik kepadamu, karena ada saatnya kau merasakan yang kau rasakan sama ini. Kini berbalik kepadamu. It's all turning back to you. Sesuka kau sendiri tanpa pikirkan perasaanku. Kau mendekat, kau menjauh, kau kembali saat kau butuh. Ku bersumpah, kau tak rasakan rasa yang aku. Kini sudah saatnya kau merasakan yang kau lakukan kepadaku. Kini berbalik kepadamu, karena ada saatnya kau merasakan yang ku rasakan selama ini. Kini berbalik kepadamu. It's all turning back to you. Kepadaku, kini berbalik kepadamu. Kini sudah.